kita bahas pada malam ini adalah syarat-syarat diterimanya syahadat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam ibadah kita tidak hanya ada syarat diterimanya sholat, zakat, haji, saum, ya tidak. Syahadah pun, ya, tatkala sudah kita ucapkan, ya, baru Allah akan menerimanya, ya, kalau syahadah itu memenuhi syarat. Begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya. "Ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu kata Rasulullah ada lima. Yang pertama bersyahadah. Ya. Syahadah kepada Allah,